إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله الله عز وجل أنزل لعباده المحن لا ليهلكهم الله سبحانه وتعالى menurunkan ujian dan cobaan bagi setiap hambanya bukan untuk membinasakan mereka akan tetapi Allah Azza wa Jalla menurunkan ujian dan cobaan untuk menguji kemampuan masing-masing hambanya tersebut punyakah dia kejujuran di dalam hidup punyakah dia keinginan untuk dekat dengan Allah Azza wa Jalla Ataukah dia termasuk orang-orang yang berdusta di dalam hidup? Allah Azza wa Jalla menguji mereka bukan untuk membinasakan mereka. Ibadallah. Ujian-ujian Allah Azza wa Jalla itu tentu bermacam-macam dan beragam bentuknya. Ada seseorang yang diuji atau ada yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan dibukakan berbagai macam kemudahan dan kegampangan di dalam hidup. Dan ada yang diuji dengan perkara yang dia tidak pernah sukai dan inginkan terjadinya. Allah Azza wa Jalla wa nabluukum bil khairi wa syarri fitnah. Kami menguji kalian dengan kebaikan. Kami menguji kalian dengan kejelekan. Semuanya itu adalah fitnah kata Allah Azza wa Jalla. Maka disinilah letaknya seseorang hamba. Yang jikalau ingin terbang dengan dua sayap, sebagaimana burung yang sedang terbang tinggi di udara, maka dia harus menjaga kedua sayapnya. Jangan sampai patah. Jangan sampai lenyap. Apalagi kalau terkena penyakit, ya ibadallah. Sesungguhnya intisari ujian dari kebaikan dan intisari ujian dengan kejelekan adalah tergantung dari diri-diri kita, ya ibadallah. Syekhul Islam Abu Ismail Al-Harawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-arifu yasiru ila Allah baina musyahadatil minnah wa muta'alati nafsiha wa uyubiha wa muta'alati nafsiha wal amal. Kata Syekhul Islam Abu Ismail Al-Harawi rahimahullahu ta'ala, bahwa orang yang berilmu, orang yang punya jiwa kearifan, berjalan kepada Allah Azza wa Jalla dengan dua perkara. Pertama, musyahadatul minnah, menyaksikan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hidup. Mungkin belum pernah tergambar, jikalau ujian yang Allah turunkan itu akan bisa berubah menjadi nikmat. Tidak tergambar, barakallahu fikum. Namun akan tergambar bagi seseorang di saat sesuatu yang dia benci menjadi sesuatu yang dia sukai. Ujian dan cobaan menjadi sebuah nikmat bagi dia. Maka di saat seseorang muslim musyahadatul minnah, terus menyaksikan nikmat demi nikmat di dalam hidup, maka ini adalah sayap yang pertama yang dia pakai terbang. Tinggal yang keduanya. Sayap yang pertama ini adalah menyaksikan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Yang jelek yang Allah takdirkan buatnya akan bisa menjadi nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kapan itu semua, bahwa ujian dan cobaan itu akan menjadi nikmat di dalam hidupnya, peristiwa dan kejadian yang dia tidak pernah inginkan dan tidak pernah sukai menjadi sesuatu yang disukai dan disenanginya, kapan itu semua? Jawabannya, di saat dia menghadapi ujian dan cobaan itu di atas tiga pilar. Pilar yang pertama, yaitu dia menjaga dirinya untuk tidak benci terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hidupnya. Tadi sudah kita sebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla akan menguji hambanya dari dua sisi, sisi kebaikan dan juga sisi kejelekan, barakallahu fikum. Untuk kemudian dia mampu menjadikan ujian-ujian kejelekan itu menjadi kebaikan. Ujian-ujian yang dia tidak sukai menjadi sesuatu yang disukainya. Yang pertama, dasar dan landasan yang harus dia miliki adalah menjaga, menahan, memelihara, melindungi dirinya agar jangan sampai benci terhadap apa yang Allah Azza wa Jalla telah tentukan tersebut. Pilar yang kedua, agar jangan sekali-kali di dalam hidupnya mengeluarkan keluh kesah kepada manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa, mencari belas kasihan manusia. Dia tahan dirinya untuk melakukan itu semua. Goyangan lisannya, dia tidak kemudian mencari belas kasihan orang. Pilar yang kedua, bahwa dia mengadu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, tonggak kemudian untuk merubah ujian dan cobaan itu menjadi sebuah nikmat. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, di saat dia mampu menahan seluruh organ tubuhnya dengan ujian untuk tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak terjatuh di dalam dosa, tidak terjatuh di dalam kemaksiatan, karena ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah orang yang akan bisa meraup di dalam hidupnya bahwa ujian yang jelek akan berubah menjadi kebaikan, yang dia tidak sukai akan berubah menjadi sesuatu yang disukainya, ya ibadallah. Bukankah iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya telah bersenang ria dan bergembira di saat kemudian mampu menjatuhkan hamba Allah Azza wa Jalla di dalam dosa dan kemaksiatan? Dia menganggap bahwa lewat dosa dan kemaksiatan ini dia akan bisa membinasakan, bisa menghancurkan, meluluh lantahkan, merendahkan dan menghinakan hamba Allah Azza wa Jalla. Dia belum tahu bahwa di sana Allah Azza wa Jalla bukakan bagi hambanya untuk dia bisa terdongkrak menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang terhormat. Setelah dia berlumuran di dalam dosa, Allah buka baginya untuk kemudian pintu, membuka baginya pintu-pintu taubat wa pintu iftikar wal inkisar amam Allah Azza wa Jalla. Allah bukakan baginya pintu untuk bertaubat. Allah Azza wa Jalla bukakan pintu untuk beristighfar. Allah Azza wa Jalla bukakan pintu buatnya untuk dia tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla setelah dia berlumuran di dalam dosa dan kemaksiatan. Di saat syayatin menyadari dan mengetahui hal itu, maka dia mengatakan, ya laitani lam uqi'u. Aduhai sekiranya aku tidak menjatuhkan dia di dalam dosa. Aduhai sekiranya aku tidak menjatuhkan dia di dalam dosa. Penyesalan, barakallahu fikum. Maka kemudian untuk menutupi penyesalannya, di dalam surat Sad dia menjanjikan, qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dia mengangkat sebuah janji dan kita dengarkan, ternyata di sana ada sebagian yang membenarkan janji iblis laknatullah alaih yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla. Menutup kesedihannya, dia berjanji di hadapan Allah dan berjanji di hadapan orang-orang yang lemah imannya. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu wahai Rabb, aku akan menyesatkan dan menyelewengkan semuanya. Allah Azza wa Jalla berjanji. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam surat Saba, laqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'u illa fariqam minal mu'minin. Sungguh iblis telah menanamkan kepercayaan terhadap sangkaan dan dugaannya bahwa dia akan benar-benar menyesatkan seluruh hamba Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Iblis telah berhasil membenarkan, menanamkan kepercayaan di hati-hati mereka terhadap sangkaan dan dugaan iblis bahwa dia akan menyesatkan mereka. Lalu mereka mengikutinya kecuali sebagian kecil saja dari kaum mukminin. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ma lahu alaihim min sultan. Bagi orang yang beriman yang sedikit ini, tidak ada kekuasaan sedikit pun iblis atas mereka. Ya ibadallah, kalimat yang sangat agung, sebuah anugerah besar dari Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk perlindungan dan penjagaan bagi mereka-mereka yang disebut kaum mukminin. Siapakah mereka ya ibadallah yang disebut oleh Allah kaum mukminin? Adalah orang yang terbaik bisa diuji dengan kebaikan dan orang yang terbaik bisa diuji dengan kejelekan. Inilah yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan iblis laknatullah alaih. Tidak akan bisa mereka kuasai, tidak akan mampu untuk kemudian mereka menguasainya, walaupun mereka iblis dan bala tentaranya bisa menjatuhkannya di dalam dosa dan kemaksiatan, tapi tidak pernah memiliki kekuasaan atas mereka. Sekali lagi, siapa mereka kaum mukminin yang disebutkan di dalam ayat? Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menggambarkan kepada kita hamba Allah mukminin yang dimaksud di dalam ayat adalah orang yang terbaik bisa diuji dengan kebaikan dan orang yang terbaik bisa diuji dengan kejelekan. Ya ibadallah, bagaimana seseorang menjadi terbaik bisa diuji dengan kebaikan? Jawabannya, dia tampil menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Dia tahu kalau nikmat yang dia dapatkan dan kesenangan yang dia peroleh semata-mata datangnya dari Allahu Azza wa Jalla. Yang kedua, dia pergunakan lisannya untuk mengungkapkan kesyukuran dia kepada Allah. Ketiga, dia manfaatkan dan pergunakan nikmat-nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla pada jalan yang diridhai oleh Allah. Inilah dia terbaik orang. Di saat Allah Azza wa Jalla memberikan kepadanya nikmat-nikmat, dialah orang yang terbaik dan dialah orang yang akan mendapatkan perlindungan. Ya ibadallah, yang kedua, orang yang terbaik bisa diuji dan dicoba dengan sesuatu yang dia tidak sukai, dengan sesuatu yang dia tidak senangi. Pertama, dia tidak benci terhadap apa yang telah Allah tentukan di dalam hidup tersebut. Yang kedua, dia tidak berkeluh kesah kepada siapapun. Dan yang ketiga, dia menjaga organ tubuh ini untuk tidak terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan karena ujian dan cobaan itu. Inilah dia orang yang terbaik bisa dicoba dan diuji oleh Allah. Inilah yang dimaksud oleh Allah di dalam ayatnya, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba-hambaku wahai iblis, anda tidak punya kekuasaan atas mereka. Inilah yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, alaisallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan kecukupan kepada hambanya? Bentuk kecukupan Allah tidak akan tunggangi dan berikan kekuasaan syayatin pada dirinya sendiri, ya ibadallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ibadallah, setelah kita mengerti bahwa ini adalah satu sayap yang kita miliki, maka kita harus memiliki sayap yang kedua. Sayap yang pertama tadi adalah orang yang benar-benar menyaksikan semua apa yang ada di dalam hidup ini merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Apapun yang diputuskan di dalam hidupnya, dia sakit, dia robah menjadi sebuah nikmat. Hilang istrinya karena meninggal, dia jadikan bahwa itu sebagai nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Diambil dan dicabut anaknya, juga dia jadikan bahwa itu merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Di saat seseorang muslim arif berjalan kepada Allah Azza wa Jalla dengan satu sayap ini, maka dia harus memiliki sayap yang kedua. Sayap yang pertama ini akan menjadikan dia cinta kepada Allah, karena Allah mengujinya tidak akan membinasakan dia, tetapi Allah Azza wa Jalla mengujinya untuk kemudian menambah amal saleh dan menambah nilai-nilai kebaikannya. Berarti bahwa dia akan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, alhamdulillah, di saat dia benar-benar apa yang Allah berikan di muka bumi ini merupakan benar-benar nikmat dari Allah, yang baik atau yang jelek, maka dia akan banyak memuji dan menyanjung Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, dengan dia punya sayap sebelah ini, dia akan banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah penjelasan al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Lalu mana sayap yang kedua? Jikalau seekor burung akan terbang, tidak pernah akan bisa terbang dengan satu sayap. Inilah ucapan Syekhul Islam Abu Ismail Al-Harawi rahimahullahu ta'ala, bahwa satu sayap burung tidak akan pernah bisa terbang. Seseorang arif berjalan kepada Allah Azza wa Jalla dengan antara dua perkara. Dua perkara inilah sayapnya pada burung. Mana yang kedua, ya ibadallah? Kita ingin terbang dengan menggunakan dua sayap. Kita ingin sampai kepada tujuan kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ingin berbahagia di saat kita ingin sampai, di saat kita sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikan baik-baik sayap yang kedua ini, yaitu mutala'atun nafsi wa uyubiha wa ujwaniha wa zulmiha, yaitu selalu melihat, mengoreksi, mempelajari, memperhatikan tentang dirinya, aib-aib yang ada pada dirinya, kezaliman yang ada pada dirinya, kerusakan, kejelekan yang ada pada dirinya. Maka ini adalah sayap yang kedua yang dipakai terbang oleh burung. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dia selalu, kata Imam Ibnul Qayyim, memandang dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla, orang yang selalu muflis, orang yang selalu berada di dalam kebangkrutan. Dia butuh akan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita saksikan binatang ternak mondar-mandir mencari makanan. Sebagaimana kita jumpai pepohonan kering. Mereka itu adalah makhluk yang membutuhkan bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Manusia juga demikian. Maka di saat manusia itu mengetahui dirinya, mengetahui aib-aib dirinya, mengetahui kezaliman yang ada pada dirinya, maka ini adalah sayap yang kedua yang dia pakai terbang. Barakallahu fikum, menyelamatkan diri dan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, ya ibadallah. Maka oleh karena itu, dengarkan baik-baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Shaddad bin Aus dan datang dari sahabat Buraidah. Kita tahu hadis ini disebut dengan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, dua sayap ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata abu'u bi dhanbi abu'u laka a'udzu bika min syarri min syarri ma sana'tu abu'u laka bin dhanbi abu'u laka bin ni'matika abu'u laka bi dhanbi faghfirli innahu la yaghfiru dhunuba illa anta abu'u bi ni'matika alayya. Dua sayap ini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengaku ya Allah atas segala apa yang kau berikan dari nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui akan dosa dan kemaksiatanku, maka ampunilah aku. Dalam doa Sayyidul Istighfar disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dua sayap orang yang beriman berjalan menuju Allah Azza wa Jalla. Pertama, dia menyaksikan dan mengaku bahwa semua yang terkait dengan hidupnya di dunia ini merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, dia mengilmui tentang dirinya, mengetahui tentang dirinya, aib-aib yang ada pada dirinya, kezaliman yang ada pada dirinya, dia ketahui semuanya itu. Dua sayap inilah seperti dua sayap pada burung, ya ibadallah. Semoga Allah Azza wa Jalla terus membantu dan menolong kita untuk kemudian mendapatkan dua sayap ini, dan kemudian setelah mendapatkannya diberikan kemampuan untuk menjaga dan melindunginya. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Astaghfirullah ala ma aqul in akhtatu wa natubu ilaihi wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillah aqimissalah. Subhanakallah.